kau milik siapa? Apakah ku berdosa bila memintaimu? Oh Nurlela, seandainya hari ini ku dapatkan cintamu, tak ingin aku lepaskan sampai memutih rambutku. Up.